Ku kenal gadis yang lugu, tawanya manis dan lucu. Dia teman yang baru pindah di depan rumahku. Pandangan matanya yang lembut, jantungku berhenti berdenyut. Dia teman yang baru merenggut hatiku. Mula-mula malu memandangnya, hatiku rasa dangdut. Tapi cintaku pun mulai tumbuh, tak peduli kata hati. Oh, kalau muncul di depan pintu, ku tatap wajahnya yang ayu. Bergetar jiwaku, malu tapi mau. Pandangan matanya yang lembut, jantungku berhenti berdenyut. Dia teman yang baru merenggut hatiku. Mula-mula malu memandangnya, hatiku rasa dangdut. Tapi cintaku pun mulai tumbuh, tak peduli kata hati. Oh, depan pintu, ku tatap wajahnya yang ayu. Bergetar jiwaku, malu tapi mau. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bergetar jiwaku, malu tapi mau. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bergetar jiwaku, malu tapi mau. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bergetar jiwaku, malu.